Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Baik. Ini ada soal. Bismillah, Ustaz, mohon dijelaskan tentang keutamaan meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Katanya akan terbebas dari pertanyaan kubur. Apakah itu berlaku untuk semua muslim atau mungkin ada ketentuan-ketentuannya? Baik. Adapun perkara ini tentunya tidak terlepas daripada dalil. Kita pun tidak akan bisa menjawab kecuali ada dalil yang sharih, sahih, yang jelas dan sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara ini. Fa insyaallah ta'ala kita akan jawab dengan rinciannya, tapi bukan pada sore hari ini. Di sini juga ada tambahan, kemarin ada artis yang meninggal, muncul anggapan-anggapan bahwa ia masuk surga. Ia tidak mendapat siksa kubur. Wallahu ta'ala alam bissawab. Anggapan siapa? Anggapan awamul muslimin atau anggapan para ulama? Baik, anggapan orang jahil, ghairu mu'tabar, anggapan orang yang bodoh itu enggak teranggap. Baik, apalagi perkara yang sifatnya gaib, perkara yang tidak kasat mata, harus semuanya acuannya adalah dalil. Nah, adapun seseorang yang dia berbuat dosa besar selain daripada kesyirikan, maka keadaannya adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, keadaan mereka itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seseorang tidak berbuat dosa kesyirikan. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah tidak, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Wa nas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah dari siksa neraka. Namun wallahi kita ini sangat butuh ampunan dari Allah. Kita ini di dunia miskin tidak kuat, fakir tidak kuat, kekurangan tidak mampu, apalagi kelak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan. Kalau kita di dunia melarat saja tidak kuat, fakir saja tidak mampu, merintih, menangis, mengeluh, mengadu, apalagi kelak jika kita ya dilemparkan ke jurang api jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah taala as-salamata wal afiyah. Baik. Sebelumnya al-afu minkum, yang tadi lupa kalau hari Sabtu ini terlambat. Nah, kita insyaallah akan lanjutkan tentang al-adab ma'al walidain. Ada bersama kedua orang tua. Baik. Masalah adab ini sudah kita ingatkan terus menerus karena sangat pentingnya adab di dalam kehidupan sehari-hari kita. Seorang muslim itu dikenal dengan adabnya yang mulia. Seorang mukmin dikenal dengan adabnya yang mulia. Thayyib. Dan seseorang itu akan terbedakan antaranya dengan yang lainnya dengan adab. Adab itu sungguh sangat nikmat dan disukai oleh lawan maupun kawan. Kawan itu sangat cinta kepada sahabat yang beradab. Demikian juga lawan. Terkadang lawan jadi kawan. Terkadang lawan jadi kawan bagi si pemilik adab. Sebaliknya, terkadang kawan jadi lawan bagi siapa yang tidak punya adab. Ini yang sering kita terus sampaikan, kita bahas, kita kajikan, supaya kita ini bersama-sama mengenal agama kita dengan baik, kita jiwai dengan hati kita, sehingga semakin kenalnya kita dengan agama, justru ia akan semakin memberikan rasa nikmat dan dingin orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita ini orang yang setiap hari menisbahkan diri dalam agama, mengikuti kajian-kajian agama, taklim-taklim ilmu agama, tetapi justru malah sebaliknya memberikan rasa hawa yang panas bagi orang yang di sekelilingnya. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit masalah, seakan-akan semuanya sudah ya punya hujah masing-masing. Ini yang kita sangat sayangkan. Semakin berilmu harus semakin nunduk, bukan semakin dangak, bukan semakin malah memperlihatkan ini loh saya, lihatlah loh ini saya ini, jangan macam-macam ya, jangan seperti itu, justru malah nunduk tawadhu. Perkara yang tidak pernah dihasati oleh manusia itu sikap tawadhu, dan musibah yang tidak pernah dikasihani itu kibir dan ujub. Orang yang punya sifat kibir berarti dia dapat musibah, tetapi enggak pernah dikasihani sama manusia. Beda dengan musibah banjir, musibah kebakaran, dikasihani yang tertimpa. Tetapi kalau musibah kibir ujub ini, yang tertimpa justru malah dibenci. Nah, terlebih khususnya adab kepada kedua orang tua. Dan ini yang sering kita masih taksir, kita masih sembarangan, kita masih sembrono. Kaku ya, tanpa basa-basi. Nah, baik, adab yang berikutnya, talabul afi wal musamahati minal walidain. Adab yang berikutnya yang hendaklah kita kedepankan kepada kedua orang tua kita adalah minta maaf dan minta direlakan dari kedua orang tua jika kita berbuat kesalahan pada mereka. Toi, minta udzur dari apa yang telah dia lakukan, dari kesalahan-kesalahan yang sehingga mengganggu hak kedua orang tua. Apa gunanya ini? Litab kol kulubul walidain salimatan liwaladiha, supaya hati kedua orang tua itu tetap selamat dari kebencian, kemarahan terhadap anaknya. Baik. Sehingga apa? Tidak keluar doa, doa kejelekan. Tidak keluar dari lisan kedua orang tua ucapan-ucapan buruk yang na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, kalau bertepatan dengan waktu yang istijabah akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terkadang tidak terasa, walaupun orang tua kita masih awam. Nah, walaupun kedua orang tua kita masih awam, jangan menganggap Allah mereka masih awam, doanya enggak mustajab lah. Ya, taib doa orang tua itu mustajab. Kalau seandainya kepada Jureyj, kita kenal Jureyj ahlul ibadah pada masa Bani Israel, didoakan sama ibunya dalam keadaan dia ibadah, dikabulkan sama Allah. Lalu lantas dengan kita siapa? Kita ini bukan ahlul ibadah, kita ini bukan ahlus siyam, kita ini bukan ahlus sadaqah, kita ini bukan ahlul na'am infaq. Taib. Maka sungguh adab ini adalah adab yang sangat mulia. jika kita miliki tentunya, dan berat memang awal-awal berat, apalagi kalau anak yang suka berantem sama orang tua. Ya. Ada saja anak tidak akur. Terkhusus biasanya ini anak wanita dengan ibu. Biasanya ya, entah siapa yang salah, entah ibunya tidak bisa mendidik, atau memang dasarnya anaknya nurun sifat ibunya. Ini perlu dikoreksi. Jadi ketika anak membantah itu jangan semata yang disalahkan anak terus. Bisa jadi dia yang mencontohkan pada orang tuanya, atau kurangnya dia mendidik, mengarahkan. Jadi ketika ada kesalahan-kesalahan itu jangan semata disalahkan kepada si anak. Baik, introspeksi diri semuanya, baik orang tua maupun anak. Kita sebagai anak diajarkan untuk berbuat baik, orang tua juga demikian diajarkan untuk introspeksi diri, apakah dia sudah benar cara mendidiknya terhadap anak-anaknya. Disebutkan dalam sebuah surat yang tertera dalam Al-Quran, surat Yusuf, pada ayat yang ke-97, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaan saudara-saudara Yusuf, ucapan mereka terhadap bapak mereka. Apa itu ucapannya? Qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Baik, maka mereka, saudara-saudara Yusuf, berkata kepada ayahnya, wahai bapak kami, ampuni dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah anak-anak yang salah. Subhanallah. Kita sebagai orang tua, ya, yang ketika mendengar anak kita mengakui kesalahan, ses, adem. Baik. Seakan-akan hilang semua kesalahan yang dia lakukan. Baik. Dan akan turun ampunan dari kedua orang tua. Berbeda dengan anak yang menyanggah. Ya. Jadi, kalau kita punya anak itu, himahnya jangan jadi anak yang pintar saja. Anakku biar hebat. Ya, hebat kalau na'am durhaka kepada kedua orang tua, apa manfaatnya? Karena anak itu tipenya macam-macam. Ada yang pintar bantah, ada yang bodoh nurut. Ya. Kalau ditanya mana yang lebih engkau suka, kalau diberikan dua perkara ini, ya tentunya milih yang ketiga, pintar dan nurut. Nah, kalau bisa, nah itu yang terpenting. Jangan sampai kita mengajarkan kepada mereka, ya, perkara-perkara yang tidak baik, sehingga nantinya malah jadi bumerang bagi kedua orang tua. Nah, dan adab ini, baik, hendaklah seorang anak harus membiasakan diri kalau dia salah. Bahkan seandainya kalaupun dia tidak salah, maka lebih baik, ini salah saya Umi, ini salah saya Abi. Subhanallah. Dan minta kepada kedua orang tua apa? Ampunan dan doa. Baik. Walaupun dia telah berbuat kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua, jangan dihitung-hitung. Misalkan kita anak berbuat baik pada orang tua, dihitung-hitung. Ya, maka menciptakan anak yang luar biasa ini memang suatu pekerjaan yang sangat berat. Ya, menciptakan anak yang luar biasa ini pekerjaan yang berat. Tetapi kalau menciptakan anak yang biasa di luar, gampang. Ya. Biasa keluyuran. Ini gampang. Baik. Jadi anak itu bagaimanapun dia berbuat baik kepada orang tua, belum bisa ya mengimbangi jerih payah pengorbanan orang tua terhadap dirinya. Baik. Kemudian yang berikutnya al-istidzanu minal walidaini inda dukhuli alaihima. Ya, inda dukhuli alaihima, minta izin kepada kedua orang tua ketika hendak masuk. Jangan langsung selonong-selonong. Nah, ini juga dibiasakan oleh kedua orang tua jika masuk rumah, ya assalamualaikum. Ketika mau menemui anaknya, assalamualaikum. Sehingga tercipta lingkungan budaya adab dalam rumah. Jangan pengennya anaknya baik, orang tuanya enggak pernah nyontohin. Giliran anak salah dimarahin. Oh, dia enggak pernah contoh, enggak pernah, ya. Nah, ini penting. Jadi jangan dianggap karena dia orang tua harus dihormati sehingga enggak mau nyontoh, enggak mau nyontohi anak. Salah. Contohi di hadapan mereka, contohkan sehingga apa, akan tercipta sebuah budaya. Ya. Baik. Dan membiasakan. Karena sang anak itu daripada diomongi, itu lebih tepat dicontohi, lebih masuk dicontohkan. Maka disebutkan di sini minal adabil balik ma'al walidaini an yasta'dina minhuma halad dukhuli alayhima fi kullil awqat idza kana qad balagha al-huluma. Ya, termasuk dari adab yang sangat agung, yang sangat mulia terhadap kedua orang tua, minta izin ketika hendak masuk menemui mereka pada setiap waktu, apalagi kalau sudah mencapai usia yang baligh, ya, sehingga tidak memandang sesuatu yang kurang terpuji dari kedua orang tuanya. Terlebih kalau seandainya masuk kamar minta izin. Naam. Jadi disebutkan oleh para ulama al-istidzanu amhadun fit taqarrum. Ya. Jadi minta izin itu adalah puncak daripada pemuliaan. Jadi kalau kita menghormati seseorang kan kita minta izin. Nah, itulah sebagai tanda bentuk menghormati kita terhadap kedua orang tua, kita minta izin kepada mereka ketika hendak masuk kamar mereka. Masuk ke rumah, assalamualaikum. Ya. Dan bahkan para ulama sebagian mereka menganggap, ya, wajib minta izin bagi anak yang sudah balik ketika hendak masuk kamar kedua orang tuanya. Baik. Ketika hendak memasuki kamar kedua apa? Orang tuanya. Apa gunanya? Supaya ya tidak melihat ya supaya tidak melihat perkara-perkara yang memang belum pantas dilihat. Ya, supaya tidak melihat perkara-perkara yang memang belum pantas. Ya, sehingga bisa menimbulkan kejelekan. Fa an alqama qala jaa rajulun ila Abdillah fa qala a'sta'dinu ala ummi fa qala ma'ala kulli ahyaniha tuhibbu an taraha. Tayib. Ada seorang laki-laki dari Alqamah disebutkan dari beliau menceritakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan dia berkata, bertanya, apakah aku harus izin setiap kali ketemu apa pengin menemui ibuku? Maka dijawab, ma'ala kulli ahyaniha. Apakah setiap saatnya engkau pengin melihatnya kalau tidak izin? Ini namanya seseorang itu terkadang dia buka auratnya, apalagi di kamarnya, ya, yang dia tidak suka dilihat oleh seorang manusia, ya, dikhawatirkan yang seperti itu. Jadi ketika sang anak ini tidak diajarkan izin atau tidak tahu adab-adab dalam istidzan, dikhawatirkan ketika dia membuka kamar kedua orang tuanya melihat sesuatu yang belum pantas untuk dia lihat, ya, sehingga menimbulkan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Ya, mungkin akhirnya dia akan bercerita kepada teman-temannya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Baik. Ini diantar daripada fawaid. Ya. faedah-faedah seorang anak diajarkan untuk mereka senantiasa minta izin kalau masuk kamar. Wa'an Muslim Ibn Nadir disebutkan dari Muslim Ibn Nadir qala, dia berkata, sa'ala rajulun Hudzaifah, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Hudzaifah. Faqala, kemudian laki-laki ini berkata, astadinu ala ummi, apakah aku harus minta izin ketika hendak masuk ke kamar ibuku? Faqala, in lam tasta'din 'alaiha ra'aita ma taqrah. Maka Hudzaifah menjawab, tentu jika engkau tidak minta izin, jika engkau hendak masuk kamarnya, engkau akan melihat sesuatu yang engkau benci, sesuatu yang engkau tidak suka. Nah, wa an Nafi ibni Umar disebutkan pula sebuah riwayat dari Nafi, budaknya Umar, dari Abdullah ibni Umar, annahu kana idza balagha ba'du waladihi al-huluma 'azzalahu falam yadkhul 'alayhi illa bi idzni. Ini pun jika memang kita mampu, ya, sudah punya rumah, ya, maka kita bikin kamar untuk mereka. Ya, boleh si anak-anak ini tidur bersama kedua orang tuanya pada masa-masa memang yang, ya, belum paham aurat. Ya, pada masa-masa yang belum memahami aurat. Tetapi kalau memang sudah fahim, maka hendaklah dipisahkan. Ini kalau memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan, maka disebutkan di sini dari Abdullah bin Umar bahwasanya annahu kana idza balagha ba'du waladihi al-huluma, bahwasanya beliau jika melihat sebagian dari anak-anaknya sudah dewasa, maka dipisah. Dipisah dari kedua orang tua, dipisah antar mereka. Baik, dipisahkan dari orang tuanya, dipisahkan pula antar mereka. Ya, ranjang sendiri-sendiri. Ya, kamar sendiri-sendiri. Falam yadkhul alaihi, dan tidaklah masuk kepada kedua orang tuanya illa bi idzin, kecuali minta izin. Baik, kecuali minta izin. Ini tentunya mustahab, perkara-perkara yang dicintai. Untuk dididikkan, ya, diajarkan kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian yang berikutnya, al-isti'dhanu minal walidaini inda safari wa nahwihi. Minta izin kepada kedua orang tua ketika hendak safar atau ketika hendak pergi jauh. Baik. Ini juga termasuk perkara yang harus diperhatikan. Nah, terkadang seseorang itu mencari, ya, apalagi anak, diajarkan, diperintahkan ketika hendak keluar untuk minta izin supaya tidak, ya, kebingungan ketika thayyib dalam kepergiannya, tahu arahnya, tahu pula siapa teman-temannya, ditanyakan ketika hendak pergi kemana, tanyakan hendak kemana. Ke tempat fulan, temannya siapa, fulan, maka harus tahu kedua orang tua ini. Jangan sampai kedua orang tua itu tidak tahu siapa teman anak-anaknya, ya, siapa, ya, teman-temannya, di mana tempat bermainnya. Jangan sampai tidak tahu, dikhawatirkan tadi lingkungan yang sudah sangat, ya, identik dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang menjurus kepada zina, fawahish, ya, pertemanan lawan jenis, ini akan mempengaruhi, dan bahkan sudah ini permasalahan yang ada, yang terjadi terhadap anak-anak didik kita, ucapan-ucapan yang kurang terpuji entah dari mana asalnya, dan kita gak bisa menyalahkan fulan dan fulan karena memang sudah seperti itu keadaannya. Tinggal bagaimana kita bisa, ya, menamengi diri mereka dalam naam wilayah-wilayah yang masih terjangkau dengan pantauan kita. Kita arahkan mereka kepada hal-hal yang bisa memalingkan mereka dari hal-hal yang merusak. Lisan-lisan mereka merusak akidah-akidah mereka. Ya, semampu kita. Kadang anak itu juga jenuh kalau setiap hari taklim, pengin setiap hari belajar. Ya, kita saja kadang taklim sejam saja sudah gerah, capek, malas, ngantuk. Ya, apalagi anak-anak kita juga sama. Jangan hanya menyuruh tapi kita sendiri tidak mampu. Ya mungkin ada yang mereka kuat dalam belajar seharian. Tapi apakah seseorang itu harus disamakan seperti dia? Tidak mungkin. Ya, tidak bisa seperti itu. Kita saja kadang belajar sejam capek, lelah, apalagi 2 jam, 3 jam. Ini anak-anak kita tuh pengennya rajin, harus gini, harus gitu, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, pengennya. Ya, tidak tahu bagaimana posisi seseorang itu. Kadang ada jenuh, capek, lelah, penat, bosan, muak. Ya, kalau sudah ini tampil, ini sangat lebih susah lagi. Jadi untuk diarahkan. Jadi mikirnya itu jangan dari satu sisi saja. Mikirnya jangan dari satu sisi saja. Mungkin kita sebagai orang tua masih bisa istilahnya mencari hiburan. Yang kerja mungkin seharian bisa kerja, taklim. Ya, sehingga tidak jenuh. Tapi kalau anak-anak, ya, ya harus kita perhatikan pula masa-masanya. Kapan masa untuk thayyib rohahnya, masa untuk bermainnya, masa untuk belajarnya. Ya, sehingga kalau anak-anak itu identik dengan bermain dan belajar. Ya, sehingga mendidiknya pun juga serius tapi santai. Jangan keseriusan sehingga anak ini tegang. Ya, jangan terlalu santai pula sehingga anak-anak ini apa jadi pembangkang. Baik. Kemudian yang berikutnya, adab anak kepada kedua orang tua adalah adamul bukhli alaihima bil mali wa nahwihi. Tidak boleh bakhil terhadap keduanya dengan harta benda atau yang semisalnya. Jika kita seorang anak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlebih dari kebutuhan kita, maka silakan sedekahkan untuk kedua orang tua kita. Karena itu pahalanya lebih 2 kali lipat dari kita sedekah kepada yang lain. Nah, demikian pula jangan sebaliknya. Ketika memang kedua orang tua kita sudah tercukupi, jangan pelit untuk sedekah kepada selain mereka. Baik. Jika anak-anak kita sudah terpenuhi kebutuhannya, kedua orang tua kita juga sudah terpenuhi kebutuhannya, sedekahkan untuk yang lain. Jangan sebaliknya, pengennya disedekahi, tapi kalau sedekah berat. Ini juga kurang terpuji. Tapi bagaimanapun, di antara sedekah itu nilainya adalah berbeda-beda. Jika memang kedua orang tua kita membutuhkan, maka untuk mereka itu afdol dari selain mereka. Jika mereka tercukupi, untuk kerabat kita lebih afdol dari yang lainnya. Jika mereka tercukupi, maka kita sedekah kepada selain mereka. Karena pintu sedekah ini termasuk daripada pemberian. Ya, pintu sedekah juga termasuk daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada seseorang itu rajin sholatnya tapi sama sekali bakhil dari sedekah. Ya, rajin saumnya masa Allah Senin Kemis. Tapi kalau punya rezeki bakhil sekali mau infak mau sedekah. Hitungannya kayak pedagang. Ini kalau saya sedekah 1000 ini aduh eman-eman ini rugi. Ini mending buat beli jajan anakku. Padahal anak sudah jajan, sudah dapat uang. Kayak orang hitung-hitungan keluar masuk bank. Ini mau sedekah 10.000, waduh berat besar ini. Harus ada sesuatu ini kalau 10.000 ini. Nah, ini ada yang seperti itu, ada pula sebaliknya. Ada orang yang rajin sedekah tapi malas sholat. Ya. Dan tentunya kita yang terbaik itu adalah ilmu, karena dengan ilmu itu kita akan bisa terbimbing. Cobalah ya kita untuk membimbing diri kita. dengan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa tahu sifat ini kalau jelek kita tinggalkan, sifat itu kalau baik maka kita lakukan. Baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Al-Hasan yang disebutkan dalam Ad-Durul Mansur, beliau mengatakan al-birru, kebaikan itu, antab dula lahuma ma malakta, yaitu engkau memberikan kepada kedua orang tuamu apa yang kau miliki. Wa antuti ahuma fi ma amaraka bihi illa an yakuna ma'siyatan, engkau mentaati keduanya pada setiap apa yang mereka perintahkan kepadamu kecuali dalam perkara maksiat. Taib, kecuali dalam perkara apa? Maksiat. Tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam perkara maksiat. Taib, dalam perkara ya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi walhamdulillah tidak ada kedua orang tua ya yang memerintahkan kita kepada maksiat. Tidak ada dari mereka, melainkan sekedar paling-paling ujungnya kepentingan duniawi. Kepentingan apa namanya? Dunia. Sebenarnya bagaimanapun ini sekedar teori. Tentunya terkadang kita masing-masing berbeda keadaannya dengan yang lain. Terkadang ada ya kita sebagai anak harus berpisah terhadap kedua orang tua. Tidak bisa kita duduk dengan mereka, serumah dengan mereka. Tapi terkadang ada yang bisa serumah dengan mereka. Maka kita lihat masing-masing bagaimana cara birrul walidain sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepada masing-masing anak-anak tadi. Toh kalau misalkan memang kita tidak bisa serumah dengan kedua orang tua kita karena memang mereka pada saat-saat masih kuat belum membutuhkan kita, maka paling tidaknya tawasul ya, saling menyambung hubungan imma dengan telepon atau yang sebaliknya, atau terkadang pulang. Jangan kalau pulang itu kalau ada maksud saja. Kalau enggak ada maksud enggak pulang. Ya iman-iman duitnya jangan. Ini ibadah. Ya, nengok kedua orang tua itu ibadah. Baik, lebih wajib mana kita? Berbakti kepada orang tua atau berbakti kepada orang? Berbakti kepada orang tua lebih wajib. Ya. Nah, apalagi kalau orang tua tadi membutuhkan kita di sampingnya. Maka silakan. Baik, mengunjungi mereka. Harta yang kau curahkan, biaya yang kau keluarkan dalam ziarah kepada mereka ini ibadah. Ya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah ketika ada orang yang pulang menengok kedua orang tua digibahi misalkan. Khata ini, jahil bodoh yang demikian. Baik. Karena berbuat baik pada kedua orang tua itu semuanya dilihat. Ya, kalau misalkan memang dia sudah tidak punya kedua orang tua, mungkin bisa yang seperti itu. Dia tidak pulang-pulang misalkan. Tapi bagaimanapun dia harus thayyib, berbuat baik, baik ketika dia hidup atau ketika sudah meninggal. Kalau misalkan memang kita bisa membawa mereka ke sini, hidup dengan kita, wah nikmah, ya, surga itu dimudahkan. Selama mereka masih hidup itu adalah suatu perkara yang ghanimah untuk kita. Mendekatkan diri kita ke dalam surga Allah SWT dengan berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Nah, jadi masing-masing harus mengetahui kondisi. Sehingga tidak mudah berucap, berkata, perkara-perkara yang tidak hak, tidak benar. Nah, atau ikut-ikutan. Nah, ini baik. Harus dimengerti semuanya. Kemudian yang berikutnya, taqdimu amrihi ma'ala fi'lil nafilah. Di antara adab adalah mendahulukan perintah keduanya dari sekedar ibadah yang sifatnya sunnah. Perintah kedua orang tua hukumnya wajib. Adapun ibadah sunnah maka mustahab. Jadi kalau bertabrakan antara perintah kedua orang tua dengan ibadah sunnah, maka yang didahulukan adalah perintah keduanya. Taib. Telah berlalu kan cerita tentang masalah Juraij dengan ibunya. Walaupun akhirnya Juraij memilih ibadah sunnah daripada menjawab ya jawaban ibunya. Walaupun yang hak adalah apa? Menjawab ibunya dulu. Soalnya apa? Salatnya salat sunnah, boleh dia batalkan kemudian dia jawab ibunya. Itu yang hak. Ya, sehingga apa? Selamat hati ibunya dari tuduhan-tuduhan yang jelek kepada anaknya. Disebutkan di sini dari Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Hazmin rahimahullah, disebutkan dalam kitab Wada'ul Albab, ittafaqu 'ala anna birrul walidaini fardun. Para ulama bersepakat bahwasannya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua itu fardun, hukumnya wajib. Baik. Wa qala al-qadhi, berkata qadhi al-iyad, birrul walidaini wajib. Ya, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Maka sebagian mereka mengatakan pulang pada waktu Idul Fitri, jika itu dianggap sebagai silaturahim, orang tua menganggap itu sebagai perbuatan baik anaknya pada dirinya. Kalau tidak pulang maka dianggap sebagai qati'atur rahim, pemutus silaturahim, maka hukumnya wajib pulang. Baik. Karena sebagian dari apa adat istiadat penduduk itu mereka menganggap pulang pada Idul Fitri itu sebagai bentuk apa namanya jalinan kekerabatan, sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tua. Ya, kalau tidak pulang dianggap sebagai ya anak yang durhaka, maka pada saat itu ya wajib untuk pulang sebagai bentuk birrul walidaini, orang anak kepada kedua orang tua. Jadi orang yang mengatakan bahwasanya pulang pada hari Idul Fitri itu bid'ah, maka ucapannya salah. Baik. Maka kalau kita sudah paham hukum berbuat baik kepada kedua orang tua itu wajib, jika saat itu bertabrakan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, ya, bertabrakan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, infak sunnah, sedekah yang sunnah, maka ya mendahulukan perintah mereka itu lebih utama. Kenapa? Perintah orang tua wajib sementara ibadah kita sunnah, maka yang wajib harus didahulukan dari yang sunnah. Baik. Disebutkan dalam sebuah kisah para salaf, para ulama, dari Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah, yang disebutkan dalam Siyar A'lamun Nubala jilid 5 halaman ke-359, bata akhi Umar yusalli wabitu agmisu qadama ummi wa ma uhibbu lailati bi lailatihi. Perhatikan, bermalam saudaraku Umar sholat. Jadi dia ingin membandingkan sholat saudaranya dengan dia memijati kaki ibunya. Jadi saudaraku Umar bermalam dalam keadaan sholat, sementara aku bermalam dalam keadaan memijati kaki ibuku. Wa ma uhibbu lailati bi lailatihi, dan aku lebih cinta menghabiskan malamku dengan ini daripada ia menghabiskan malamnya dengan sholat. Baik. Sekarang sholat malam hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah. Nah, kalau kita memijiti kaki ibu, hukumnya sunnah apa wajib? Wajib. Karena birrul walidain. Membuat, kecuali kalau misalkan memang tidak ada apa-apa. Ya, ibu sehat, maka utamakan sholat. Tapi kalau ibu tatkala masih membutuhkan keberadaan kita, bantuan kita, tenaga kita, maka itu lebih wajib untuk kita. Dan itu lebih utama dari sholat malam kita. Taib. Ini kata beliau. Jadi bermalam saudaraku sholat, sementara aku bermalam memijiti kaki ibuku. Dan malamku tidak lebih baik daripada malam dia. Apa yang aku lakukan tidak lebih baik dari apa yang aku lakukan. Apa yang dia lakukan tidak lebih baik daripada apa yang aku lakukan. Di antara ucapan para salaf, bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih mereka utamakan dari sekedar ibadah-ibadah sunnah. Kecuali kalau misalkan memang sudah tidak ada naam keperluan yang sifatnya tidak perlu misalkan, maka ibadah sunnah tentunya harus kita jaga pula. Ya, karena ibadah sunnah ini yang kita sekarang ini taksir, sembrono, bermudah-mudah adalah suar pagar. Sebagaimana disebutkan Syekh Rabi ya, Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, hafidhahullahu ta'ala, mengatakan bahwasanya an-nawafilu suwarun, ibadah-ibadah yang sunnah itu pagarmu. Ya. Kenapa? Karena seseorang itu ketika masuk rumah tidak ada pagar, langsung ke pintu, jadi langsung masuk rumah. Jadi kalau engkau tidak punya nawafil, maka setan akan langsung masuk ke fardu-fardumu. Coba perhatikan. Ya, kalau kita jarang sholat sunnah, sholat fardunya pasti malas. Ya, pasti malas. Terkhusus ummahat. Ya, yang tidak sholat di masjid. Ya, sholatnya diakhirkan. Taib. Salah dengan pekerjaan rumahnya. Khususnya meninggalkan sholat-sholat sunnah. Ya, sehingga ketika dia tidak punya nawafil, tidak punya pagar, langsung masuk. Ya, ke dalam rumah. Demikian pula setan. Ketika yang diganggu dari sunah-sunahnya tidak ada, langsung masuk ke fardunya. Maka di sini sholat sunnah itu juga penting. Ya, di samping kita sholat fardu yang lima waktu tepat waktu, maka jaga yang rawatib. Ya, nggak usah lama-lama, ringankan saja, dibiasakan dulu supaya ringan. Ya, jangan ditinggalkan. Kenapa? Ini adalah tameng pagar kita supaya setan tidak merusak yang fardu-fardu ya yang kita miliki. Baik, itu diantara beberapa adab yang kita sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya buat anak pribadi, buat keluarga pribadi, kemudian buat ya antuna semuanya, buat keluarga. Mudah-mudahan bekal kita di dalam kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Dan tentunya hal itu dijadikan sebagai amalan salihah yang kita petik hasilnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhalu barakallahu fiikum.